salah mobana adia mamandang kadiri denainan Allah bapunyo sungguh tak iyo den membagi cinta tolonglah adia usah memandang juo usah denai dia dirayu juo indah kamu den mampu eluko den nai manjago rasa dicayo tolonglah adia usah merayu juo indah kamu jodoh.